Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du. Jamaah salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita telah memasuki hari yang ke-26 dari bulan Ramadan. Berarti masih ada sekitar 4 atau 5 hari lagi yang bisa kita manfaatkan untuk banyak beramal di bulan ini. Berarti pula waktu kita untuk banyak beramal di bulan Ramadan hanya tinggal 4 atau 5 hari lagi. Nah, kita berharap apa yang sudah kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sisa waktu yang mungkin masih diberikan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jamaah salat isya rahimakumullah, marilah kita malam hari ini mengkaji sebuah atau beberapa ayat di surat Al-Baqarah yang memberikan teladan bagi kita bagaimana sikap kita setelah kita beramal. Walaupun Ramadan belum selesai, tapi setidaknya kita sudah memiliki ilmu atau mengingatkan, menyegarkan kembali ilmu kita bagaimana sikap kita setelah kita beramal. Nah, kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Di ayat ke-127 dari surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berkalam, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim, ayat ini bercerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang telah selesai membangun Ka'bah atau telah selesai meletakkan pondasi Ka'bah. Maka yang dikatakan Nabi Ibrahim adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya. Dua nabi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, pemelihara kami, taqabbal minna. Terimalah dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya kau adalah Zat yang mendengar dan Zat yang maha mengetahui. Nah, kita tahu sendiri posisi Nabi Ibrahim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa. Beliau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah beramal pun beliau tidak kemudian merasa berbangga diri, ya, merasa bangga, begitu tidak. Tapi beliau berdoa berharap agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya kau adalah Zat yang mendengar dan Zat yang maha mengetahui. Nah, inilah sikap seorang muslim. Seorang muslim sebagaimana diceritakan dalam ayat, Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Ya. Seorang muslim itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam keadaan rahoban, ya, penuh harap, warohaban, dan dalam keadaan khawatir. Doa itu ada dua macam. Yang pertama, doa yang dimaksud adalah ibadah. Yang kedua, doa yang dimaksud adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan ibadah, berarti sikap seorang muslim adalah dia ketika beribadah berharap-harap cemas agar amalnya itu dapat diterima dan khawatir amalnya itu tidak diterima. Itulah raghaban wa rahaban. Adapun dalam hal meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap seorang muslim adalah raghaban wa rahaban pula, yaitu penuh harap agar doanya dikabulkan dan khawatir doanya tidak dikabulkan. Inilah sikap seorang muslim. Maka kita sudah beramal di bulan Ramadan ini banyak 25 hari yang telah lalu, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal kita diterima dan tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di ayat berikutnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang muslim, dua orang yang berserah diri kepadamu, dan keturunan-keturunan kami umat yang berserah diri pula kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara ibadah kami, serta ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Penerima Taubat, Zat yang Maha Penyayang. Jadi Nabi Ibrahim berdoa pula di sini, setelah membangun Ka'bah itu, jadikanlah kami berdua, yaitu Ibrahim dan Ismail, sebagai dua orang yang berserah diri kepada-Mu ya Allah. Begitu pula dengan keturunan-keturunan kami, yaitu sebagai umat yang berserah diri. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, di surat, di dalam Al-Quran, banyak sekali teladan bahwa Nabi Ibrahim itu mendoakan untuk keturunannya. Ya. Di surat Ibrahim ini, Al-Baqarah ini juga ada, Rabbana waj'alna muslimain lilaka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan agar keturunan kami itu menjadi orang yang berserah diri kepada-Mu. Dan ini termasuk ciri-ciri orang yang soleh. Ya. Orang yang soleh itu dia selalu mendoakan keturunannya, mendoakan anak dan keturunannya agar menjadi soleh pula. Sebagaimana diceritakan pula di surat Al-Furqan, salah satu ciri Baitur Rahman adalah Al-Ladina yakuluna Rabbana habalana min azwajina wa durriyatina kurrota a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami dan pasangan kami dan anak keturunan kami ini sebagai penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka salah satu jawaban dari doa Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu keturunan Nabi Ibrahim yang itu merupakan jawaban atau pengabulan doa Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di ayat berikutnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nah, di surat yang lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim. Jadi Nabi Muhammad adalah rasul yang membacakan kitab, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab gitu. Nah, inilah doa Nabi Ibrahim. Kemudian di sini juga Nabi Ibrahim berdoa, wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami manasik kami, yaitu cara haji kami. Ya. Di sini Nabi Ibrahim meminta agar diberi ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat. Dan sebagai penutupnya Nabi Ibrahim mengatakan, wajib alaina innaka antat tawwabur rahim, dan berikanlah taubat kepada kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Memberi Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, setelah meminta agar ditunjukkan amal yang benar, cara beribadah yang benar, Nabi Ibrahim menutupnya dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sebagai manusia kita memiliki keterbatasan dalam ibadah. Jadi dalam ibadah pun terdapat kesalahan-kesalahan, terdapat kekurangan-kekurangan yang sebaiknya kita ikuti dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setelah sholat pun zikir pertama yang kita baca adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya. Justru setelah Islam itu mengalami kemenangan, perintahnya adalah fasabbih bihamdi rabbika, sucikanlah dengan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya. Nah, maka dari dua ayat ini yang bisa kita ambil pelajaran adalah setelah kita beramal, maka saat beramal pun kita dalam keadaan harap-harap cemas agar amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar amal kita diterima dan kita memohon ampun atas kekurangan-kekurangan dalam amal kita. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian yang kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Wa qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.